Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah kita menutup pengajian karena mungkin yang akan datang kita berangkat umroh juga. Minta doanya supaya selamat pulang dengan umroh yang makbul. Dan juga yang akan datang kita harus berangkat, jadi terpaksa minggu ini kita tutup. Jadi kali ini mari kita sama-sama berbicara tentang penutupan. Jadi ini yang paling menentukan soalnya. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innal umura kullaha bi khawatimiha. Semua urusannya orang itu tidak ditentukan pada awalnya. Seseorang itu tidak ditentukan pada pertengahannya, tapi ditentukan pada akhirnya. Maka penutupan ini, baik penutupan usia, penutupan amal kebaikan, penutupan apa saja, maka diusahakan supaya yang terbaik. Alhamdulillah kita malam ini hadir, berarti malam ini kita harapkan kepada Allah Ta'ala sebagaimana kita menghadiri penutupan ini, semoga Allah menjadikan ending kita dalam kehidupan ini dalam keadaan husnul khatimah insyaAllah. Dan ini yang banyak ditakutkan oleh para ulama. Ambil satu contoh seperti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau yang ibadahnya itu luar biasa, hampir kita katakan kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Setiap hari itu beliau membaca kalimat ya Allah sebanyak 25 ribu kali. Membaca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 25 ribu kali. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW setiap hari 25 ribu kali. Menghatamkan Quran sekali setiap hari. Sehingga bisa kita bayangkan bagaimana penuhnya waktunya itu dengan ibadah. Sedikit waktu yang tersisa setelah melaksanakan ibadah-ibadah yang disebutkan tadi. Pernah suatu waktu beliau mendapatkan hadiah jam. Jam tangan pada zamannya itu sangat-sangat jarang masih. Sehingga ketika pada waktu itu, berarti kan sesuatu yang masih jarang itu mahal kan. Handphone yang pertama kali keluar kan mahal harganya. Apapun yang pertama kali itu biasanya mahal itu. Si orang ini ngasih kepada Habib ini, maksudnya ingin mengasih sesuatu yang berharga untuk beliau ini. Diterimanya oleh Habib. Gal Habib ini bisa menentukan waktu sholat, bisa tahu jam berapa dan sebagainya, antum bisa ngatur-ngatur waktu katanya dengan alat ini. Alhamdulillah, terima kasih katanya. Dipakai, dapat seminggu diantarkan lagi, katanya rusak katanya. Ji, ini maaf, ternyata yang dikasih sama antum ini gak gerak lagi, rusak katanya. Hanya dilihat sama dia, loh Beb, ini gak rusak Beb. Loh terus gimana gak bergerak ini? Ini harus diputer, setiap hari diputer. Kan dulu kan gak ada baterai otomatis itu. Jadi puter-puter dulu. Masya Allah Ji katanya. Ana setiap hari harus muter-muter, padahal waktunya ana itu penuh dengan dakwah, dengan zikir dan sebagainya. Setiap hari harus muter-muter. Jazakumullah khair. Ana kembalikan lagi Ji. Coba. Nah, ini luar biasanya. Nah, ini beliau ini ketika mau masuk bulan Ramadan seperti yang sekarang ini, beliau kumpulkan anak-anaknya. Ditanya satu persatu kepada putranya dari mulai yang pertama, kedua sampai terakhir. Kamu di bulan Ramadan ini akan menambah amaliah apa? Yang satu mengatakan ingin menghatamkan Quran sekian kali, yang satu lagi mengatakan ingin melaksanakan sholat sekian rakaat dan sebagainya. Semuanya ada tambahan-tambahan. Setelah ditanya semuanya selesai, beliau menangis. Menangis dengan sesungguhnya, keluar air mata, bukan seperti sekarang kita ini pura-pura menangis. Menangis sungguhan. Akhirnya beliau mengatakan apa? Ya bahtakum, alangkah beruntungnya kalian wahai anak-anakku, kalian mempunyai waktu yang bisa ditambah untuk menambah amal pada bulan Ramadan ini. Sedangkan ayahmu ini tidak mempunyai waktu lagi untuk menambah amal. Setiap hari sama, bulan Ramadan enggak bulan Ramadan tetap aja diisi dengan amal kebaikan. Ini beliau lihat bagaimana di dalam qasidahnya yang sangat luar biasa itu, beliau mengatakan ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, aku tidak mempunyai amaliah-amaliah yang bisa kami andalkan di depanmu ya Allah. Semua amal kami itu kami anggap itu adalah sesuatu kesalahan, bukan sebuah kelebihan. Wa kasbuna kullu amal lakin lana fika amal, kami tidak mempunyai apapun juga di sisimu ya Allah kecuali harapan rahmatmu ya Allah. Wa kasbuna kullu zalal lakin fina lakin fika amal tuhyil idoma rahmah. Kalau sudah beliau semacam ini mengatakannya, apalagi seperti kita gitu. Nah, sehingga beliau mengatakan di dalam apa qasidah tersebut, ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnul khatimah. Beliau katakan, walhasil jadi setelah beliau itu mengadukan berkeluh kesah kepada Allah SWT tentang amaliah-amaliah yang dianggap itu kurang, kemudian beliau mengharap, ya Allah, satu harapanku ya Allah, hendaknya engkau berikan kenikmatan kepadaku ketika engkau tutup usiaku dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalau orang seperti beliau risau terhadap bagaimana nanti endingnya itu risau. Nah, kita kan tidak. Enggak ada kepikiran kita bagaimana nanti meninggalnya, enggak ada kepikiran semacam itu. Habib Umar Al-Muhdhar, beliau itu mengatakan kalau seumpama aku dikasih pilihan mati di pintu yang depan ini sebagai orang muslim biasa, tapi pintu rumah yang jauh di sana sebagai syahid, kalau dikasih pilihan semacam itu, aku lebih memilih meninggal di dalam pintu walaupun sebagai seorang muslim biasa. Kenapa? Belum tentu aku sampai ke pintu yang selanjutnya, mungkin saja sebelum sampai ke situ aku meninggal dalam keadaan suruh khatimah wa'alaikumsalam. Nabi Muhammad SAW sendiri menunjukkan kepada kita bagaimana ketakutan beliau akan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Sewaktu-waktu beliau ini bangun dari tidurnya, tapi kemudian tayamum, dia pegang temboknya kemudian tayamum. Katanya Sayyidah Aisyah, bukankah ada air ya Rasulullah, kenapa engkau bertayamum? Apa jawaban Nabi? Aku takut sampai belum sampai ke air aku sudah meninggal duluan sebelumnya. Ini Nabi Muhammad SAW. Tapi subhanallah, kita merasa aman saja, seakan-akan yang namanya su'ul khatimah itu tidak mampir kepada kita tapi mampir kepada orang lain. Jadi ambil satu contoh saja untuk memberi peringatan kepada kita, siapakah iblis itu. Iblis itu sudah beribadah kepada Allah selama 80,000 tahun, sehingga dikatakan Nabi Muhammad SAW tidak ada satu tempat sejengkal di surga kecuali sudah pernah diletakkan dahinya iblis di situ. Kurang apa lagi? 80 ribu tahun, kita berapa tahun kita beribadah? Belum tentu ibadah kita diterima. Tapi lihat bagaimana endingnya, bagaimana akhirnya. Akhirnya dia termasuk orang yang terkutuk seumur hidupnya sampai dia meninggal. Nah, jadi ini suatu peringatan bagi kita bahwasanya kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita, itu nggak tahu. Tapi alhamdulillah, Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan tanda-tanda untuk menuju ke sana. Apa itu? Nabi SAW bersabda, yamutul mar'u ala ma asya alih wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alih. Setiap orang itu kalau ingin tahu bagaimana meninggalnya nanti, maka hendaknya dia itu lihat bagaimana mengisi kesehariannya. Kalau diisi kesehariannya itu dengan ibadah dan ketaatan, maka nanti akhirnya insyaAllah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau setiap harinya itu diisi dengan kemaksiatan, hanya mencari dunia saja tanpa diiringi dengan niat-niat yang solihah, maka nanti meninggalnya pun demikian, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga lihat bagaimana banyak para aulia, para ulama itu yang meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah yang kita harapkan. Semoga kita juga semacam mereka semuanya. Dan oleh karenanya jangan sampai kita pernah merendahkan suatu amalan kebaikan, karena bisa jadi amal kebaikan itu menyebabkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ambil satu contoh di Bangil ini, ayahnya Haji Hanif nih, meninggalnya bagaimana? Tidak sujud, masya Allah. Nah, ini kan luar biasa gitu. Endingnya itu bagus, akhirnya itu bagus. Nah, ini yang perlu kita harapkan terjadi kepada kita semuanya. Jangan sampai yang terjadi kepada mereka-mereka ini, masya Allah. Dua kali saya pernah membaca koran, ada kakek-kakek umurnya 72 tahun. Sudah kakek-kakek masih enggak tahu diri gitu. Ini namanya kakek-kakek tua keladi itu namanya. Apa yang dilakukannya? Pergi ke tempat lokalisasi. Tempat lokalisasi. Namanya juga sudah kakek, sudah tua, ada jantung lagi. Lagi berbuat begitu, pas di atas tubuhnya WTS dia meninggal dunia. Masuk ke dalam koran Jawa Pos. Mungkin kalau tidak salah itu tahun 2004 gitu. Lihat bagaimana malunya keluarganya. Di dunia sudah dipermalukan Allah Ta'ala, bagaimana dia kelak di akhirat. Ada lagi satu, sama kasusnya, cuma beda umurnya. Di mana ada satu orang kakek juga, umurnya 54 tahun. Istrinya meninggal dunia. Dan dia ingin meniru tradisi anak muda, yaitu ingin merayakan hari Valentine katanya. Akhirnya dia pergi ke hotel, disewalah seorang WTS. Kemudian dia pergi, sebelum berangkat ke hotel dia pergi dulu menyempatkan diri beli pil biru. Gak tanggung-tanggung karena dia sudah rencana sudah banyak di dalam pikirannya, dia minum pil biru sampai dua sekaligus. Akhirnya subhanallah, mungkin karena dia itu ada penyakit atau gimana, atau langsung dua dosisnya terlalu tinggi, akhirnya lagi berbuat meninggal dunia. Nah, ini siapa yang bisa menjamin kita itu tidak semacam ini? Ambil satu contoh lagi dan kita paham, kita nggak ada yang bisa menjamin. Satupun di antara kita tidak ada yang dapat jaminan, nggak habaib, nggak kiai, nggak semuanya. Habaib itu walaupun mereka cucu Nabi SAW, mereka tidak ada jaminan sama sekali. Gak ada jaminan mereka meninggal dalam keadaan suruh khatimah. Gak ada jaminan mereka masuk surga, tidak ada. Cuma mereka itu sebagai makhluk Allah yang paling besar kesempatan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Kalau kita ingin tahu apakah kita terbaik di sisi Allah atau tidak, gampang saja. Lihat bagaimana keluarga kita kepada kita. Kalau mereka mengatakan engkau sebaik-baik ayah, engkau sebaik-baik suami, berarti kita adalah terbaik pula di sisi Allah. Dan aku, kata Nabi Muhammad, adalah yang terbaik di sisi Allah kepada keluargaku. Masa iya sih, kata para ulama, Nabi Muhammad yang bersabda dengan hadis tersebut, Nabi Muhammad yang mempunyai syafaatul udma, memberikan syafaat kepada umatnya semuanya, sementara cucunya ditinggalkannya? Tidak, hasya wa kalla. Yang pertama kali akan diperhatikan oleh Nabi sebagai seorang yang berakhlak yang paling mulia, maka beliau pasti akan memperhatikan kepada keluarganya dahulu sebelum yang lainnya. Jadi mereka punya harapan saja. Mereka hanya punya harapan. Agar tapi jaminan tidak ada jaminan. Tidak ada hadis yang mengatakan bahwasanya mereka itu masuk surga jaminan. Itu tidak ada. Ini suatu peringatan juga kepada kita. Terjadi kepada seorang ustazah. Seorang ustazah. Di mana kejadian ini sekitar tahun 2004 masuk ke majalah Al-Kisah juga. Dia ini seorang ustazah yang punya anak satu perempuan. Makanya hati-hati kalau punya anak perempuan ini. Punya anak perempuan ini sebuah cobaan yang besar. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, barang siapa punya anak perempuan dua, lalu dia baik dalam mendidiknya, sampai dia kawin, tetap baik pendidikannya, tidak berbuat dosa, dosa yang besar, maka aku bersamanya nanti kelak di surga seperti ini, bersanding nanti di surga. Kenapa Nabi SAW mengatakan untuk anak perempuan, kok bukan anak laki-laki? Karena menjaga anak perempuan untuk zaman sekarang apalagi, itu luar biasa. Nah, saya lihat bagaimana ini yang terjadi pada ustazah. Dia punya anak satu-satunya. Masalahnya si anak ini disekolahkan di sekolah umum. Padahal ibunya sudah tahu dia sudah jadi ustazah, dihormati orang, dimuliakan orang, gampang urusannya, berkatnya dia itu berkhidmat kepada Allah. Itu tidak diterapkan kepada anaknya. Harusnya seperti ayah saya almarhum Habib Hasan. Saya masih ingat waktu saya belajar dulu, saya coba-coba bisnis di sedikit, dimarahi sama beliau. Dia bilang, gak usah bisnis. Saya ini sudah pernah bisnis, saya ini sudah pernah berkecimpung dalam organisasi, saya ini sudah pernah berkecimpung dalam partai, tapi tidak ada kemuliaan yang saya rasakan melebihi daripada kemuliaan sebagai seorang ustadz, seorang da'i ilallah. Inilah yang anak pilih buat kalian semuanya. Jangan khawatir, yang namanya dunia akan ikut kalian semuanya. Itu selalu dikatakan kepada anak-anaknya ayah saya almarhum. Nah, sehingga alhamdulillah sekarang kita rasakan sebagaimana ayah saya sudah merasakan, saya sudah merasakannya sekarang. Dan karena saya sudah merasakannya, ini yang terbaik. Di mana-mana kita alhamdulillah mendapatkan kemuliaan. Yang namanya pejabatnya, gubernurnya, bupati menghormat kepada kita. Kalau kita datang ke daerah, masya Allah, mobil-mobil yang bagus itu rebutan untuk kita naiki. Alhamdulillah, kemuliaan itu tidak didapatkan oleh kemuliaan-kemuliaan lainnya yang berkaitan dengan dunia ini. Nah, oleh karenanya saya harapkan untuk anak-anak saya seperti itu juga, gitu. Harusnya dia mengajarkan seperti itu kepada anaknya. Ini tidak. Dibiarkan anaknya belajar di sekolah umum. Dan ingat para hadirin, kalau anak kita itu hanya mengenyam pendidikan umum tanpa sedikit pun pendidikan agamanya, maka siap-siaplah mereka itu akan menjadi musuh kita selagi di dunia sebelum di akhirat nanti. Kenapa demikian? Pakai akal kita, pakai logika kita. Kita punya akal untuk berpikir bagaimana kiranya mereka itu bisa berakhlak yang baik kalau tidak tahu. Bagaimana kiranya mereka itu berbakti kepada kedua orang tuanya kalau mereka tidak belajar. Semuanya itu ada di dalam ilmu agama. Tidak mungkin mereka bisa mengenyamnya. 2 jam dalam seminggu, 2 jam itu sekaligus sejarah, sekaligus bahasa Arab, sekaligus fikih, sekaligus akhlak. Bagaimana mungkin dalam seminggu itu 2 jam itu bisa mencukupi apa yang harusnya mereka ketahui? Tidak mungkin. Nonsen itu, secara akal itu tidak masuk akal. Oleh karenanya, sebetulnya mereka itu orang-orang di atas sana yang berperan dalam pendidikan atau yang duduk di Diknas maupun di Depak itu. Harusnya mereka itu sadar. Ini yang lebih dibutuhkan. Makanya Imam Malik mengatakan apa? Nahnu ila ghalilin minal ilmi wa ila katsirin minal adab ahwaj. Kami ini lebih memerlukan kepada ilmu sedikit tapi akhlak banyak. Daripada ilmu banyak akhlaknya enggak ada. Nah, sekarang kan kita tidak mikir semacam itu. Lebih kita pikirkan nanti ilmunya biar banyak, titelnya banyak, biar masa depannya terjamin. Tapi apa gunanya kalau akhlaknya tidak ada? Sekarang lihat bagaimana yang masuk ke dalam survei-survei itu, mereka yang rusak dan sebagainya. Siapa mereka? Persentasenya itu besar mana dengan mereka yang ada di santri? Kebanyakan mereka yang di luar sana, yang sudah mereka itu dikatakan fasik. Kenapa dikatakan fasik? Karena mereka sudah melakukan pacaran dan sebagainya. Itu dianggap tidak berdosa. Kalau sudah orang menganggap dosa itu tidak berdosa, itu sudah fasik. Apalagi sampai berzina waliyullah. Sampai-sampai katanya setiap 5 remaja di Indonesia ini, per 1 orang dari 5 remaja sudah pernah melakukan aborsi. Berarti apa? Sebelum melakukan aborsi berarti apa? Sudah berhubungan badan. Ini kan sesuatu yang sangat memilukan. Sebabnya apa? Kita sendiri orang tua. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, galya'ti ala nasi zamanun la yaslam lidinin dinuhu hatta yafirra min syahikin ila syahikin wa min juhrin ila juhrin. Tidak, nanti bakal datang suatu zaman kepada manusia yang tidak akan selamat pada zaman itu seseorang yang berpegang teguh dengan agamanya kecuali yang berpindah-pindah dari puncak gunung satu ke puncak gunung lainnya, ke gua yang satu ke gua yang lainnya. Artinya apa? Puncak gunung itu tempat yang sulit untuk di gapai oleh lingkungan yang rusak. Kalau sudah masuk, ya pindah lagi ke tempat puncak gunung lainnya. Masuk, pindah lagi ke puncak gunung lainnya. Gitu kata Nabi Muhammad. Itu baru selamat. Kalau enggak gitu, susah. Sehingga saya teringat pada guru saya, Habib Zain bin Smith, dari Madinah Al-Munawwarah. Ketika beliau itu datang ke Indonesia, melihat bagaimana kondisi Indonesia ini, beliau katakan, kalau seumpama ada seorang anak sekarang ini, dipantau oleh gurunya, bukan hanya siang hari atau malam hari saja, 24 jam dipantau terus dengan lingkungan yang ada sekarang ini, masih kalah. Jadi satu-satunya benteng kalau kita, anak-anak kita mau selamat, masukkan pesantren. Itu selamat sudah. Kalau enggak, ya sudah, siap-siap aja nanti kita melihat anak-anak kita naudzubillah enggak seperti yang kita harapkan. Ini bukan kita katakan maksudnya jangan sampai kita berpendidikan dalam pendidikan umum, silakan, tapi jangan lupakan, jangan abaikan, jangan lalaikan pendidikan agamanya ini. Biarkan mereka itu hafal Al-Qur'an, biarkan mereka itu membaca Al-Qur'an paling tidak. Kalau jangan sampai SMP tapi enggak bisa baca Qur'an. Sekarang banyak kaum muslimin sudah SMP tapi enggak bisa baca Qur'an, masyaallah. Dulu masuk SD sudah bisa baca Qur'an. Rata-rata sudah umum itu. Sekarang kelas 6 SD mau cari orang yang bisa baca Quran sulit. Ini yang terjadi di Bangil masih mending daripada di tempat-tempat yang lainnya. Nah, ini ustazah ini berasal dari Bekasi. Dia punya anak 1 perempuan sampai kelas 3 SMA. ketika di SMA itu kenalan sama seorang laki-laki, akhirnya tertambat hatinya. Kata orang remaja itu tertambat hatinya gitu. Terkena panah cinta katanya. Akhirnya cinta kepada seseorang, senang kepada seseorang. Nah, makanya di sini yang jadi korban itu kebanyakan perempuan. Perempuan itu beda sama kita. Kalau kita kan enggak serius, makanya kalau laki-laki itu kebanyakan gombalnya gitu. Nah, perempuan itu kesian. Mereka itu disangkanya kita bagaimanapun itu dianggapnya serius, padahal kita enggak serius. Nah, makanya saya katakan di sini mungkin ada perempuan yang dengar. Jadi ada senjata laki-laki ini. Kita buka rahasia laki-laki ini. Ini senjata laki-laki yang sangat ampuh. Tidak ada perempuan satupun, walaupun cantiknya bagaimana, kalau kita laksanakan 4-3 hal ini, dia akan luluh juga. Yang pertama apa? Rayuan. Dipuji. Itu perempuan itu, walaupun yang muji itu tukang beca, walaupun orang yang biasa sudah tua, kalau ada perempuan lewat, oh, Masya Allah ini bocah cantik banget nih cah, Masya Allah. Itu kalau dibilang begitu, oh, itu langsung telinganya itu udah kembang besar gitu. Pertama kali masuk ke rumah langsung lihat di kaca, oh iya betul juga ya, aku cantik ya gitu. Itu perempuan, walaupun berpendidikan bagaimana seperti itu. Jadi hanyut dalam rayuan, gampang sekali hanyut dalam rayuan. Padahal rayuan kita kan gombal gitu. Kalau untuk istri sih gak jadi masalah, makanya kata Nabi Muhammad, berbohong itu gak apa-apa dalam tiga hal. Di dalam peperangan, untuk supaya siasat kita tidak diketahui oleh musuh. Kemudian untuk islah zatil bain, mengakurkan antara dua orang yang saling bermusuhan, berbohong antara keduanya enggak apa-apa. Yang ketiga, yang terjadi antara suami istri. Kita katakan pada istri kita, "Masya Allah, istriku, aku tidak pernah melihat orang secantik kamu," gitu. Maksudnya apa? Di kamar doang, di luar banyak gitu. Nah, ini kayak gitu enggak apa-apa gitu. Enggak berdoa. Kenapa? Karena rayuan gombal tapi untuk istri. Tapi jangan rayuan gombal pada orang lain. Ini yang terjadi banyak. Yang kedua, perhatian. Perempuan mana sih yang gak suka diperhatikan? Dan perempuan mana sih yang tidak hanyut dengan perhatian seseorang? Kalau sudah perempuan itu diperhatikan, Masya Allah ini kurang sehat ya? Sakit ya? Oh itu kok diperhatikan begitu? Masya Allah itu. Jangankan orang biasa, ustadznya kadang-kadang, kalau dia perhatikan muridnya, disalahartikan kadang-kadang, Masya Allah. Padahal ustadznya sudah punya istri. Nah ini. Nah, terus yang ketiga, hadiah. Nah, jadi hadiah itu adalah senjatanya laki-laki. Oleh karena jangan gampang-gampang menerima hadiah. Biasanya kalau laki-laki yang ngasih, biasanya ada udang di balik batu gitu loh. Nah, jadi lebih baik jangan. Itu tiga senjata yang ampuh bagi laki-laki. Yang tidak disadari oleh perempuan, ternyata itu adalah sebuah senjata yang ampuh untuk meluluhkan hati-hati mereka. Nah, oleh karena itu lihat bagaimana ini. Sudah tenang. Masalahnya, laki-laki yang dicintai oleh anaknya si ustadzah ini ternyata Kristen, bukan agama Islam. Bagaimana hukumnya? Enggak sah. Perkawinan seorang muslim dengan Kristen enggak sah, tapi sebaliknya ada khilaf. Seorang muslim kawin dengan Nasraniyah, seorang muslim dengan Yahudiyah, masih ada khilaf. Nah, tapi kalau seorang muslim kawin dengan seorang Nasrani, laki-laki yang Kristen, laki-laki Yahudi, sama sekali tidak ada satupun ulama yang menganggap itu sah. Artinya apa? Kalau dipaksakan pernikahan itu, maka setiap hubungan badan dihukumi zina, anak yang dilahirkan dianggap anak zina, anak tidak sah. Akhirnya tetap dia minta sama uminya supaya restu. Bagaimana saya merestui? Saya ini adalah seorang ustazah, berkomitmen dengan agamanya. Bagaimana saya merestui? Enggak sah, nak. Setiap hubungan badan itu dianggap zina. Tapi lihat, sekarang ini ada senjata ampuh yang terjadi, yang dialami oleh anak-anak muda kita sekarang ini. Apa itu? Tatkala mereka sudah tidak disetujui, kasih tahu kepada abahnya, "Bah, ini pacarku, aku mau kawin sama dia." Enggak disetujui, mereka punya senjata. Apa itu? Hubungan badan dulu sampai hamil. Kalau sudah hamil mau bilang gimana? Nah, biar kita paham. Ini yang terjadi sekarang ini. Makanya sekarang ini Masya Allah sangat-sangat kita itu memilukan hati. Dikatakan di dalam riset yang ada sekarang ini, hampir dikatakan 46% anak pertama itu sudah anak zina. Na'udzubillah. Ini yang terjadi. Berapa banyak pernikahan yang terjadi setelah hamil di luar nikah? Enggak ada itu katanya, Pak, supaya mereka itu mengatakan kalau hamilnya itu di bawah 3 bulan lalu dikawinkan maka anaknya anak sah. Siapa bilang? Sudah ditentukan, diputuskan oleh Rabita Islamiyah. Kalau sudah dinyatakan hamil oleh dokter, oleh bidan dengan alat kontrasepsi yang sangat akurat itu, yang ketika dibawa ke dokter semua yang mengatakan iya ini hamil, iya ini hamil, ada dua dokter saja yang adil yang mengatakan demikian, walaupun hamilnya sebulan. walaupun hamilnya sebulan, kemudian kawin dia, tetap anaknya anak zina, bukan anak sah. Jangan buka pintu dalam hal yang semacam ini. Masalahnya depak kita membuka pintu, KUA kita membuka pintu. Mereka mengatakan kalau asalkan hamilnya berapa? Sebulan. Oh, enggak apa-apa, anaknya masih sah. Masya Allah. Secara akal enggak masuk akal. Walaupun agama ini bukan dengan akliyah, tidak. Masalahnya kalau ini dijadikan sebuah standarisasi hukum, akan membuka banyak kefasatan, banyak kemaksiatan, banyak kerusakan di kalangan remaja ini. Nah, ini seperti ini. Datang, gimana lagi, Mak? Aku sudah hamil. Sudah hamil mau gimana lagi? Sudah dikawinkan terpaksa. Begitu ketahuan oleh jamaahnya, si anak perempuan ustazah ini kawin dengan Nasrani, akhirnya sedikit sedemi sedikit mereka itu keluar sampai habis tinggal satu orang saja. Kepikiran. Nah, ini yang bikin penyakit itu pikiran, makanya jangan banyak pikir gitu. Kata Habibullah Haddad, la yatsur hammuk maghdir yakun. Ambil itu satu kaidah. La yatsur hammuk maghdir yakun. Jangan banyak sumpek, yang sudah ditentukan terjadi pasti terjadi. Apakah kalau kita ada masalah dipikirin terus selesai masalahnya? Enggak selesai, berarti kita buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang segalanya dan bikin penyakit lagi. Nah, jadi serahkan pada Allah. Coba lihat orang-orang yang panjang umur itu biasanya itu seperti itu. Nah, tapi ini teorinya seperti itu, prakteknya emang susah. Ngomongnya sih gampang, prakteknya emang susah gitu. Nah, jadi lebih baik kita itu percaya kepada Allah Ta'ala, kita ini cuma menjalankan saja. Serahkan pada Allah. Tapi yang semacam ini kalau ada pilihan, ya kita harus memilih yang terbaik. Memilih yang hasanah, bukan memilih yang dosa. Akhirnya sakit. Enggak tanggung-tanggung, Pak. Sakitnya itu sakit kanker. Naudzubillah. Diobati, di kemo berapa kali. Sekali kemo itu kan berapa puluh juta itu sekali kemo itu. Sampai akhirnya dijual mobilnya, dijual rumahnya, akhirnya dia ngontrak sampai dia gak ada uangnya, dibawa ke rumah sakit, katanya ini terus akan berkembang kecuali harus dioperasi atau di kemo lagi, apa gitu istilahnya gitu secara medis. Dan itu membutuhkan uang 40 juta. Kalau tidak terus tambah merambat dan akan menyebabkan kematian. Masalahnya dia merasa sakit luar biasa, gak kuat sudah si ustazah ini. Datang mantunya, Bu, ini ada uang tapi dari gereja, gimana ibu mau mengambilnya? Syaratnya satu saja, ibu berpindah agama. Maaf, saya tidak mau menerimanya. Tambah sakit dia gak kuat juga. Akhirnya dia panggil matinya, sudah saya gak kuat, saya pengen supaya dilaksanakan medisnya itu supaya cepat sembuh, saya gak kuat merasakannya. Diterima. Begitu diterima uang 40 juta itu, sebelum sempat dioperasi meninggal dunia. Coba lihat, siapa yang bisa menjamin? Kita mengajar setiap hari begini, siapa yang bisa menjamin kita meninggal dalam keadaan surga? Tapi alhamdulillah, termasuk daripada rahmatnya Allah Ta'ala, sedikit sekali orang yang baik kemudian meninggal dalam keadaan surga khatimah sedikit. Begitu pula, sedikit sekali orang yang jelek kemudian meninggal dalam keadaan surga khatimah, yang banyak itu adalah orang yang jelek akhirnya baik, itu banyak. Tapi orang yang baik akhirnya jelek, itu sedikit. Itu termasuk daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama seperti kalau kita kesandung, kira-kira mati apa enggak? Kesandung, mati enggak? Enggak mati, tapi ada juga yang mati, yang jantungan itu kesandung yang mati gitu biasanya. Nah, tapi kan jarang, 100 orang kasusnya satu gitu. Nah, kalau seumpama kita ngeloncat dari lantai 27, kira-kira mati apa hidup? Nah, mati. Nah, kebanyakan mati, tapi kan ada yang selamat. Seperti kemarin itu ada orang bayi jatuh dari lantai 27, subhanallah jatuhnya di bunga. Selamat. Nah, tapi kan ini 1.001.000 gitu. Nah, itu diantara karma Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, jadi kita tidak ada yang mengetahuinya bagaimana nanti ending kita dalam kehidupan ini. Makanya kita banyak-banyak melaksanakan amal kebaikan dengan niat harapan semoga kita meninggal dalam keadaan surah khatimah. Cinta kepada ulama. Nah, itu jadi sebab insya Allah kita meninggal dalam keadaan surah khatimah. Akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita semua ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana kita pada malam ini hadir dalam penutupan ini, semoga kita ditutup kebaikan ke umur kita dalam kebaikan, umur kita dalam taat, umur kita ketika bermunajat kepada Allah, umur kita ketika kita husnudzon kepada Allah, umur kita ketika memuncaknya keiman dalam hati kita. Ya Allah, jadikanlah akhir daripada kehidupan kita di dunia yang fana ini, Allah, dalam keadaan husnul khatimah. khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami minta ini bukan hanya untuk kami ya Allah, untuk keluarga kami, keturunan kami sampai hari kiamat nanti ya Allah, dan untuk saudara kami semua kaum muslimin yang hidup saat ini di seluruh dunia ini ya Allah, tutuplah usia mereka semuanya dalam keadaan husnul khatimah, supaya kami mendapatkan kebahagiaan di kubur kami di alam mahsyar nanti, ketika berada di depan hisab, ketika berada di atas sirat, ketika dimasukkan surga bersama Nabi Muhammad SAW, bersanding dengan Nabi Muhammad, ketika di padang mahsyar, di belakang bendera Nabi Muhammad, di bawah bendera Nabi Muhammad, di dalam naungan Allah SWT, berkat kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah.